Dalam hal ini saya merujuk kepada apa yang difatwakan oleh pendiri mazhab yang pertama dalam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah berkata, aku tidak rela kalian menyampaikan fatwaku tanpa menyertakan dalil-dalilku. Artinya maksudnya di situ apa? Beliau baru mempersilahkan fatwanya disampaikan, tapi fatwa itu keluar dengan dalil yang seperti ini. Demikian juga ketika saya menyampaikan suatu perkara, hendaklah asal-muasal saya menyampaikan perkara itu juga dimuat. Jangan dipotong, lalu yang perkara itu saja yang disampaikan. Ini berbahaya, saudaraku. Akhirnya orang akan salah sangka, kemudian orang akan menuduh yang tidak-tidak kepada da'inya, kepada ustadznya, kepada ulama'nya. Tolong biasakan kepada kawan-kawan yang mengupload ceramah para alim dan ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, da'i-da'i kita, habib-habib kita, berfikirlah, merenunglah terlebih dahulu. Ini kira-kira akan menimbulkan efek yang bisa berbahaya enggak bagi da'i kita, ustaz kita, ulama kita. Atau kalau memang mau menyebarkan, sebarkan secara utuh. Jangan dipotong-potong. Agar kesimpulan ceramah yang disebarkan secara utuh ini, orang akhirnya bisa mendapatkan perisai-perisai ya, atau pondasi-pondasi kenapa isinya seperti ini. Ternyata pondasinya itu ada, dasar-dasarnya ada. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Dan sesungguhnya makar-makar musuh-musuh Allah siang dan malam. Bal makrul layli wan nahar. Bahkan makar siang dan malam yang kamu kerjakan dalam rangka untuk menghabisi umat manusia di muka bumi ini dan agar memperbanyak calon-calon penghuni neraka jahanam. Semoga Allah lindungi kita seluruhnya dari mewabahnya penyakit dan ta'un ini, atau wabah dan bala ini, dan mudah-mudahan Allah sementara melepaskan Indonesia secepatnya dari epidemi yang sekarang untuk seluruh dunia sudah menjadi pandemi yang mengerikan. Ma'adhanallah, Allah pelindung kita, Allah sang pencipta, termasuk Allah lah pencipta daripada virus novel corona baru ini yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.